segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hatiku. Menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Semakin indah bagimu.